Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya rabbana rzuqna fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allimna ya rabbana at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya rabbana 'alal 'amali bima 'allamtana wa 'allimna ya rabbana ma yanfa'una wa ihsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil 'ulama was sulaha wal awliya والأنبياء مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para perindu pecinta Al-Quran, perindu dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah beri keistiqomahan di dalam meniti kemuliaan hingga sampai kepada kemuliaan hakiki, kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu mulia kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis tafsir tadabbur firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada surat Al-An'am ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ولو ترى إذ وقفوا. Kalau kamu nanti melihat mereka orang-orang kafir, berita ini disampaikan kepada baginda Nabi yang sekaligus untuk kita. Suruh kita membayangkan bagaimana keadaan mereka, pendusta-pendusta agama yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yang mengingkari kebenaran. Walau taro disa, kalau kamu melihat, idh wuqifu ala nari, mereka nanti yang mendustakan agama, tidak menerima agama, tidak mau menerima kebenaran di saat mereka dihadapkan alan nari, ke api neraka. Kita semua iman akan adanya api neraka. Mereka yang mengingkari adanya hari akhir, mengingkari neraka, tidak mau percaya dengan wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu. Coba kamu bayangkan keadaan mereka. Kamu lihat. Kalau seandainya kamu melihat mereka itu, apa kira-kira yang terjadi padamu? Ini alat, ini untuk merenung kita. Hei kamu orang yang mengaku beriman. Untuk Nabi beres semuanya. Jadi banyak khitab, pembicaraan kepada Nabi itu lebih terpenting adalah untuk kita. Seperti doa Nabi, Nabi minta ilmu yang manfaat. Ilmu Nabi semuanya manfaat. Akan tali lebih penting adalah untuk mengajari kita, untuk kita berdoa. Ya, Nabi minta ilmu yang manfaat. Apakah ada ilmu yang tidak manfaat bagi Nabi? Tentu tidak. Nabi sudah puncak keimanan. Tidak perlu lagi Nabi hujah-hujah yang lainnya. Ibrah-ibrah atau pelajaran-pelajaran yang bisa dipelajari dari semesta, yang bisa disaksikan. Atau kisah umat terdahulu. Atau berita tentang hari akhir, Nabi sudah puncak keimanannya. Akan tapi kita ini suruh berpikir dan merenung. Mereka itu nanti orang-orang yang tidak beriman. Hei orang yang sudah beriman, dengar ini. Kalau mereka itu nanti dihadapkan oleh Allah kepada api neraka, apa yang bisa mereka lakukan coba? Begitu dahsyatnya neraka. Faqalu, mereka akan berkata, ya laitana, oh seandainya kami ini bisa nuraddu, dikembalikan. Kalau aku dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu bi ayati rabbina, kemudian kami tidak mendustakan lagi Allah, tidak mendustakan lagi firman-firman Allah, wa nakuna minal mu'minin, kemudian kami menjadi orang beriman. Coba. Terlambat. Mereka sudah terlambat untuk itu semuanya. Dan hari itu adalah hari orang tidak pernah ragu lagi. Semua dengan keyakinannya. Kenapa? Bagaimana tidak yakin? Hakul yakin. Karena sudah di hadapan mereka. Selama ini yang diberitakan di dunia oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadith-hadith Nabi, berita-berita itu di hadapan mereka. Dan nyata. Bukan sekedar berita tentang sebuah kisah atau kejadian, akan tapi sudah di hadapan mereka. Dan mereka merasakan itu semuanya. Dahsyatnya padang mahsyar. Kemudian di neraka. Mereka masuk neraka. Kalau kita orang yang beriman, urusan neraka adalah yakin di dunia. Ainul yakin, dengan yakin yang benar-benar kita di dunia. Bahwasanya itu ada. Dan tentu tingkat keyakinan ini adalah bermartabat-martabat. Berbeda-beda antara orang dengan orang. Ada yang pangkatnya tinggi. Kalau Nabi adalah tertinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Malaikat pun kalah. Kemudian ada dari bangsa manusia selain Nabi. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib yang pernah berkata, "Law kushifa 'anni layata'u mazdatu yaqina." Kalau seandainya tabir ini dibuka lalu aku melihat neraka, ah itu menyala, ada bara di sana, ada hamba-hamba yang disiksa, atau kushifa 'anna lahu itu, atau dibukakan surga di mataku, aku bisa melihat langsung surga, mastatu yakinan, niscaya imanku sudah tidak bertambah lagi. Karena apa? Biarpun belum melihat, tapi begitu yakinnya Imam Ali seperti sudah melihat. Justru ini lebih dahsyat lagi keyakinan di dalam hati. Yang sudah beriman, sudah meyakini akan adanya api neraka, meyakini akan adanya surga, maka buah keyakinan ini adalah amal. Dia mempersiapkan diri untuk masuki rumah akhirat nanti. Ngerti bahwasanya di neraka adalah pedih, dan dia yakin siapapun yang berdosa akan menuju ke sana, maka mudah baginya untuk meninggalkan kemaksiatan. Begitu juga, begitu indahnya surga. Ada orang mungkin rindu untuk membuat rumah di sebuah perumahan yang asri, yang sejuk, dengan pemandangan yang indah. Di situ ternyata dialiri air yang jernih, kemudian dengan pohon-pohon yang rindang, penuh dengan taman bunga. Ada keindahan di dunia kita. Kita berangan-angan untuk bisa punya rumah di situ, lihat. Berusaha dia menyicil uang, mengumpulkan uang untuk bisa membangun rumah di situ. Karena apa? Dia melihat. Padahal dia tahu bahwasanya setelah bangun pun mungkin dia mati, bahkan belum selesai pun bisa mati, dan dia sadar itu juga. Bagaimana orang yang meyakini akan surga, yang keindahan surga dibanding dunia, bukan untuk dibandingkan dunia dengan akhirat. Tidak bisa. Bukan antara perbandingan langit dengan bumi itu masih bisa dibanding. Tidak, dunia dengan akhirat tidak ada bisa dibanding. Nah, keyakinan akan adanya akhirat itu membangun, membangkitkan semangat kita untuk berjuang demi akhirat. Jangka panjang. Tapi ingat, syaratnya adalah dengan keyakinan. Yang tidak punya keyakinan, ya enggak. Yang tidak punya keyakinan tidak akan mencari akhirat. Tidak akan berjuang di akhirat. Sama tadi urusan di dunia, dia sudah melihat perumahan yang indah tadi, maka dia punya keinginan. Dan dia mampu untuk itu semuanya. Ada duit, ada bekal untuk membuat rumah di tempat tersebut. Lihat, pasti dia akan membuat. Karena dia mampu. Dia punya harta. Dan dia bisa mengundang tukang-tukang untuk membangun. Dan dia bisa beli tanah di situ. Dia akan beli. Karena dia melihat. Dan itu sementara. Bagaimana orang yang punya keyakinan tentang surga yang abadi, keindahan yang hakiki, yang tidak berakhir, dan tidak bisa disifati seperti apa keindahannya, bahkan keindahan serta kelezatan, kebahagiaan dari Allah yang tidak berbatas. Artinya tidak berbatas adalah hari ini kita makan minum susu di surga, begitu nikmatnya. Di saat kita minum yang kedua kali, begitu nikmatnya, lebih nikmat dari yang pertama, yang ketiga kali, dan begitu seterusnya. Dan tidak ada batasnya, selalu lebih enak dari sebelumnya, lebih indah dari sebelumnya. Sampai batasnya bagaimana? Allah, nikmatan Allah tidak berbatas. Jangan bertanya seperti apa. Kalau kenikmatan di dunia kan berbatas. Yang kemarin makan enak, benar. Sekarang kurang enak. Bukan makanan yang tidak enak. Lidahmu sudah mulai rusak. Demam sudah mulai menjangkit. Lihat, itu di dunia. Tapi kalau di surga, indah. Bahkan, kalau nama misal buah anggur adalah zat innah, enak. Kemudian ada buah apel, enak. Mana lebih enak? Orang tidak bisa membedakan. Mana lebih enak? Coba kau cium minum makan buah apel. Oh, enak banget. Coba sekarang kau minum, kau makan buah anggur, enak banget. Mana lebih enak? Dia tidak bisa membandingkan, karena apa? Keindahan yang Allah berikan di akhirat adalah keindahan yang tidak berbatas. Kenikmatan yang tidak berbatas dalam masa yang tidak berbatas. Nah, kalau punya keyakinan semacam ini, tentu dia akan berjuang. Begitu juga kalau mendengar berita tentang seramnya api neraka, bahkan percikan api neraka kalau jatuh di bumi akan hangus. Maka dengan keyakinan tentu dia akan menghindar dari itu. Seperti seseorang suruh milih, kamu boleh ini rumah yang bagus, itu rumah yang bagus. Masya Allah, di dalam rumah itu ada harimau, kemudian ada penyakit gatal, koreng, kemudian setelah itu ada paru-paru, ente di sana, pilih sana. Kemudian macam-macam karena di situ banyak polusi, wah ente masuk sana, ente ada suruh pilih dua rumah. Nggak mungkin. Kalau dia berakal, kalau dia sehat akalnya. Nah, inilah orang-orang kafir nanti di saat berada di neraka itu, dia berharap kalau dikembalikan ke dunia, kemudian setelah itu aku tidak mendustakan firman Allah, kemudian aku menjadi orang yang beriman. Hah, itu omongan. Kalau seandainya balik ke dunia, balik lagi seperti itu, karena dasar hatinya yang tertutup. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Bahkan apa yang mereka sembunyikan sebelumnya akan tampak di situ. Menyembunyikan apa yang mereka sembunyikan tampak saat itu. Jadi ada orang di dunia ini, dari orang yang mengingkari Nabi Muhammad, Al-Quran, itu ada dua model manusia. Yang karena mereka tidak pernah menggunakan akalnya, sehingga tertutup, tidak pernah punya keyakinan tentang kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Jadi menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini ya di dunia, setelah itu berakhir, selesai. Ada yang lain lagi adalah caper tahu kalau Nabi Muhammad membawa kebenaran. Dan Al-Quran ini adalah benar. Dan Nabi Muhammad adalah benar Nabi. Akan tapi tertutupi oleh kesombongannya. Biarpun akalnya bisa faham. Bagaimana tidak faham akalnya? Karena untuk mengalahkan firman-firman Allah tidak mampu, membuat tandingannya tidak mampu. Kemudian Nabi Muhammad pun dari masa kecil tidak pernah terbukti ada dusta dan bohong. Ini dari pikirnya enggak mungkin Muhammad itu berbohong. Pasti ini benar. Dan yang diomongkan Nabi Muhammad adalah penuh dengan makna. Akal mereka bisa memahami, tapi ketahuilah ketutup dengan kesombongan. Maka mereka tidak bisa menerima. Nah, ini dia menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya diyakini tapi tidak pernah diinsyafi. Maka akan tampak semuanya itu nanti di akhirat. Itulah kenapa kau dustakan dulu. Padahal kaum yakini. Abu Jahal yakin Nabi Muhammad Nabi. Orang Yahudi meyakini Nabi Muhammad Nabi. Bahkan mereka menanti-nanti. Semua akan tampak nanti di akhirat. Dan mereka menyesal ingin dikembalikan ke dunia. Kemudian tidak nugadzibu, tidak mendustakan. Bukan berdusta, mendustakan. Mendustakan adalah apa? Dia tahu ini adalah benar, tapi didustakan. Mendustakan. Aku tidak akan mendustakan lagi. Aku akan terima kebenaran. Tidak. Ini bohong itu semuanya. Mereka bukan tidak tahu dulu itu, ngerti. Makanya yang disembunyikan ini akan tampak bohong. Kalau seandainya kan dikembalikan ke dunia, ya balik lagi. Wong di dunia kamu itu bukan tidak mengerti ya kok. Bahkan bukan kamu tidak meyakini, cuman kamu tidak insaf saja. Jadi mereka tahu ini yang dibawa Al-Quran adalah benar. Nabi Muhammad adalah benar. Mereka percaya itu semuanya. Cuman tidak insaf. Sehingga mereka mendustakan dan tidak beriman. Padahal di dalam hati mereka ada keyakinan. Mereka benar Muhammad ini. Tapi mereka tidak insyaf, maka kebenaran tidak mereka ikuti. Nah, inilah kisah mereka nanti. Biarpun dia ngomong kayak apa, kalau seandainya aku kembali ke dunia, niscaya aku akan patuh dengan Nabi Muhammad. Bohong, kamu di dunia bukan tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kemudian ada lagi yang disembunyikan adalah apa? Mereka ingin menyembunyikan. Makna lain adalah mereka yang dijelaskan para ulama. Mereka ingin menyembunyikan semua yang pernah dilakukan di dunia dahulu. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan itu. Semua kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan akan tampak. Menjadi hukuman. Seandainya tangannya disembunyikan bahwasanya tidak mau berbohong. Aku tidak pernah mencuri tangannya ngomong. Aku telah mengambil di sana. Matanya digunakan untuk melihat yang haram. Semoga Allah mengampuni mata kita. Matanya digunakan untuk melihat yang haram. Tiba-tiba berkata, aku digunakan untuk melihat yang haram. Dan seterusnya. Enggak ada yang bisa disembunyikan saat itu. Wala ruddu mereka-mereka itu kalau seandainya dikembalikan ke dunia. La'adu niscaya mereka akan kembali. Limanuhu anhu apa yang telah mereka dilarang untuk melakukan itu. Kalau seandainya mereka kembali ke dunia, mereka tetap melanggar. Kesombongan sudah hatinya seperti itu. Mereka itu makanya. Mereka bukan tidak tahu. Mereka mengerti kebenaran. Wa innahum lakadzibun, mereka itu dusta dengan omongan-omongan seperti itu. Karena sebetulnya mereka mengatakan seperti itu hanya karena tidak kuat dengan siksa di neraka, pengen keluar dari api neraka, bukan karena dia ingin menuju surga yang sesungguhnya. Dia pengen lari. Dan langkah banyaknya sifat-sifat orang-orang seperti ini yang kadang kita melakukannya. Kadang kita mengetahui bahwasanya itu adalah dosa. Membawa murka Allah, menjadikan sebab Allah murka, menghantarkan ke neraka. Kita mengerti itu haram, haram, dosa, dosa. Tapi kadang kita masih mencoba untuk mencicipinya. Itu martabat. Martabat dusta. Di kalangan ahli iman ada. Hanya karena masih punya iman, maka tidak abadi di neraka. Hanya diselesaikan saja urusan dosa yang dilakukan tersebut. Banyak di antara kita, dan kita kadang menyadari kalau itu haram, itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Sehingga memang tidak cukup orang mempunyai ilmu. Orang mempunyai ilmu tidak cukup, maka di sana ada tarbiyah, pendidikan. Pendidikan itu adalah apa? Mengajari insyaf, tafakkur, merenung agar hidup hati kita. Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu, tapi kok enggak tambah bimbingan dari Allah, insafnya bukan tambah. Kalau insafnya tidak tambah, maka tidak tambah dekat kepada Allah, justru tambah jauh. Padahal ilmunya banyak. Ditanya Al-Quran mungkin dia bisa menghafal. Ditanya ayat hadis-hadis hukum dia bisa menghafal. Ditanya hukum dia bisa menjawab. Akan tapi ketahuilah, ilmunya hanya di otak. Ilmunya hanya di dalam keyakinan itu sebagai kebenaran, tapi tidak diinsyafi sebagai kebenaran yang harus diikuti. Maka muncullah ulama su', ulama-ulama yang paling ditakuti oleh Nabi, melebihi daripada takutnya Nabi kepada Dajjal, melebihi dari takutnya Nabi kepada Dajjal. Bagaimana fitnah Dajjal itu dahsyat, mengaku Tuhan dan hamba-hamba Allah pada percaya. Bagaimana tidak percaya, orang dibunuh langsung disuruh hidup-hidup, lapar kasih begini langsung jadi beras makan. Kamu pengen apa? Pengen subur? Pertanyaan mau subur? Percaya. Ternyata fitnah Dajjal begini dianggap kecil dibanding fitnah seorang yang punya ilmu tapi enggak punya tarbiyah, enggak pernah menata hatinya sehingga punya ilmu dengan kesombongan. Nah, ini tingkat kesombongan ini akan berkembang kalau dibiarkan tidak diberi tarbiyah. Sampai sombong, akhirnya sombong kepada syariat. Muncullah sekarang banyak orang belajar agama tapi malah jauh, merendahkan Al-Qur'an, merendahkan Nabi, Islam mengacu begitu. Dimulai dari merendahkan ulama dulu, kan begitu. Merendahkan ulama, setelah merendahkan ulama meningkat nanti. Akhirnya apa? Mengatakan Al-Qur'an tidak harus diikuti selagi ada kemaslahatan selain dari Al-Qur'an. Ini yang selama ini lagi ngebum, lagi rame ini. Mendahulukan maslahatnya umat daripada Al-Qur'an. Ini kan orang sakit, diam-diam meninggalkan Al-Qur'an. Mereka bukan orang tidak belajar, mereka belajar akan tapi dengan kesombongan. Dimulai dari sombong dengan ulama-ulama, sampai pada akhirnya sombong kepada Rasulullah dan sombong kepada Allah. Islam ngacu. Hari ini ada dan berkembang. Di kampus-kampus berkembang. Mereka ngerti diskusi Islam, ngerti. Tapi ada hijab antara kebenaran dengan hatinya. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam hatinya, dia bisa menginsyafi kebenaran tersebut. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka itu yang hidup di dunia, mereka itu yang sudah di neraka itu pengin kembali kepada dunia, pengin kembali ke dunia untuk bisa melakukan kebaikan, beramal, berilmu menurut omongannya, tapi sesungguhnya mereka tidak seperti itu. Kalaupun dikembalikan tetap, karena mereka telah dikuasai dengan dunia, materi. Sehingga bagi mereka kehidupan itu hanyalah dunia. Wa qalu, dan mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan kita itu hanya di dunia. Dan saat inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, menganggap kehidupan itu hanya dunia. Bahkan orang yang tertipu dari orang yang beriman adalah menjadikan dunia seolah-olah selamanya, sehingga cara mencarinya pun sudah tidak pernah peduli tentang al-haq dan batil, halal haram. Mereka hanya mencari dan mencari, mencari, sehingga lupa akhirat. Ini model begini ada dari orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman hanya punya keyakinan bahwasanya kehidupan itu hanya di dunia, setelah itu selesai. Wa man hanu bima bu'utsin, tidak akan dibangkitkan, sudah mati, hancur, bangkit kenapaan? Ada manusia yang seperti ini. Tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka yang tidak pernah meyakini adanya hari kebangkitan, sudah kebayang bagi orang yang paling rendah cara berpikirnya, dia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak diyakini, kan begitu? Karena dia tidak yakin adanya hari kebangkitan, enggak akan berpikir berbuat baik untuk kehidupan nanti. Karena dia tidak berharap akan adanya kehidupan setelah di dunia ini. Maka urusan mereka hanya di dunia. Kalau berbuat baik kepada manusia, ya hanya agar manusia berbuat baik dengannya di dunia. Tapi ahli iman, di saat melakukan kebaikan, sekecil apapun, ia ingat bahwasanya di sana ada akhirat. Semoga kebaikan yang aku lakukan ini, bisa aku petik buahnya nanti di akhirat. Ini perbedaannya. Walau taro idwukifu ala rabbihim. Kalau kamu melihat nanti, hei yang masih hidup di dunia ini, khitab ini, Nabi diajak bicara, Nabi sudah beres tuntas urusan Nabi. Akhirat kita perlu mengambil pelajaran ini. Kalau kamu melihat nanti mereka-mereka itu, di saat dihadapkan kepada Allah, maka terjadilah di situ perhitungan antara dia dengan Allah melalui perantara malaikat-malaikat Allah, membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Maka di saat seperti itu ditanya, qala alaysa hadha bil haqq? Coba di hadapanmu ada neraka, tuh lihat kepada orang kafir, ini benar enggak? Oh iya, neraka. Takut enggak kamu? Takut. Takut yang tidak berarti. Nyesel enggak? Nyesel. Penyesalan yang tidak lagi ada artinya. Coba kamu lihat kau neraka itu, hei orang-orang kafir. Di hadapan Allah melalui malaikat-malaikat Allah, malaikat bertanya, coba gimana di hadapanmu tuh, padang mahsyar, situ neraka jahanam, tuh lihat. Yang berada di neraka gimana? Coba kau rasakan. Alaysa bil haqq, maka di dalam istilah masalah ainul yakin, hakul yakin, di saat mereka sudah merakan al haqq. Kalau ainul yakin adalah kita, dengan neraka ainul yakin, kita meyakini tapi tidak perlu merasakannya. Kalau surga nanti kita adalah derajatnya ainul yakin sampai hakul yakin, kita meyakini adanya surga, dan hingga hakul yakin sampai merasakan. Kalau dalam bahasa ainul yakin, saya kelihatan ini buah, ini madu. Baru hakul yakin kalau sudah manisnya madu, itu hakul yakin. Jadi orang-orang kafir itu di saat orang-orang di neraka sudah, bagaimana pendapatmu tentang neraka ini, ya benar enggak? Kebakar ngomong gimana, gak bener, gak ada ngomong gitu. Bala, bener wahai malaikat, bener ya Allah, cuma melalui malaikat. Bala wa rabbina, qalu bala, bener, sungguh ini benar. Demi Tuhan kami, benar ini, kami merasakan ini benar, gak bisa diingkari. Gimana gak benar, wong dia kebakar. Mereka dibakar di neraka. Kala Allah memerintahkan kepada para malaikat, fadhuku, kepada mereka. Allah memerintahkan kepada mereka, orang-orang kafir, fadhukul adzab bima kuntum takfurun. Sudahlah, kalau memang kamu sudah yakin, hakul yakin, sudah merasakan, lanjutkan tuh nikmati, fadhuku, rasakanlah siksa di dalam neraka. Bima kuntum takfuruna, ini buah daripada kekafiranmu dulu waktu di dunia. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah, sungguh telah rugi siapapun orang yang mengingkari perjumpaan dengan Allah, yang mengingkari akan adanya surga dan neraka, yang mengingkari akan adanya hari pembalasan, dia akan rugi dan rugi yang sesungguhnya. Salah di dalam berhitung. Salah di dalam berhitung dulu waktu di dunia. Dia menganggap hidup hanya di dunia saja. Tentunya ada akhirat. Kaget mereka. Makanya rugi betul. Rugi itu adalah apa sih? Rugi itu adalah modalnya hilang. Sudah itu bangkrut lebih jauh lagi. Dan malah banyak utang. Itu rugi. Anda dagang. Kalau Anda dagang kan pasti ada perhitungan ya. Anda jual, Anda belanja harganya 100 ribu. Mau jual harganya 120. Kan begitu. Mestinya orang kalau dagang ada perhitungan. Dan kita di dunia dagang dengan Allah. Kita harus paham, kita membayar Yakin nanti dibalas oleh Allah. Tapi dia tidak pernah membuat perdagangan yang serius dengan Allah. Main-main dengan Allah. Suruh sholat mau dikasih ya pahala enggak mau. Suruh ini enggak mau. Maka karena dia tidak punya perhitungan yang benar, rugilah dia. Sama. Kalau urusan perdagangan dunia enggak punya perhitungan yang tepat, ya salah. Saya belanja 100 ribu, insyaallah harganya 100 ribu, nanti saya jual 20 ribu. Oh, kamu gila. Enggak punya perhitungan. Atau 100 ribu saya jual 100 ribu itu pas-pasan. Tapi kalau dengan Allah, dengan perhitungan yang matang, cerdas, iman, satu kerjaan dikasih 10. Dengan keyakinan zat yang tidak pernah ingkar janji, zat yang maha kuasa, zat yang maha pengurah, zat yang maha pengasih. Agung dengan segala kenikmatannya, baik di dunia dan di akhirat. Lihat. Maka berbisnisnya, jual belinya dengan Allah pasti. Karena perhitungannya matang. Maka tidak akan rugi. Nah, yang tidak beriman kepada Allah rugi, enggak punya perhitungan. Enggak pernah berhitung. Saya kalau dagang dengan seseorang, mau jual beli dengan seseorang harus punya perhitungan dong. Orang itu bakal bayar enggak? Kan gitu. Ini saya ngambil barangnya dulu, nanti saya bayar besok ya. Oh iya, enggak saya perhitungkan dulu siapa dia. Ya dibawa pergi barangnya. Ya, bodohnya saya yang jualan. Saya enggak punya perhitungan. Yang yakin dengan Allah perhitungannya matang. Makanya yang enggak yakin kepada Allah enggak punya perhitungan dengan Allah sudah. Enggak berhitung lagi. Artinya apa? Dia tidak berbuat karena Allah. Kenapa? Dia enggak kenal Allah, maka rugi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Yang mendustakan tentang pertemuan dengan Allah hari akhir, maka dia rugi. Bisnisnya, jual belinya salah. Dia tidak lagi dengan Allah yang akan diberi imbalan kita keabadian nanti. Karena dia tidak iman kepada Allah, maka segala urusannya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat sementara. Urusannya adalah urusan manusia. Bahkan di saat berbuat baik pun dengan sesama manusia, hanya pengen sanjungan dari manusia. Yang tidak berarti bagi dia nanti setelah mati. Ia berguna waktu hidup. Tapi lihat, perhitungan dengan manusia, urusan dunia, ini sangat sementara dan berbatas. Sangat berbatas. Dan bisa sangat mungkin perhitungan itu adalah meleset. Mungkin dari dustanya dia, yang kita ajak berbisnis, sehingga menjadikan sebab kita rugi, atau betul kita mendapatkan keuntungan dengan harapan aku bisa menikmatinya, ternyata belum tentu kita bisa menikmatinya. Buru-buru sakit. Yang pernah sering kita lakukan misalnya, dapat usaha, kerja, untung, bisnisnya besar, akhirnya ya pengen menikmati kehidupan dunianya, karena punya dunia, beli tanah 1 hektar, 2 hektar, dipagari, ada aliran sungai yang indah, bangunan yang indah, cantik, di atas bukit, sejuk, Masya Allah, setiap sore kabut menyapanya, oh indah, betul bangun, bangunnya agak lama karena gede bangunannya, sampai 3 tahun. Ya betul, pas selesai pembangunan diresmikan, bukan resmikan, syukuran, maksudnya bukan syukuran, pengen pamer maksudnya. Tahu-tahunya pas begitu dia baru syukuran harus masuk rumah sakit, kata dokter, aduh, kamu tidak boleh tinggal di tempat yang dingin. Kapok tuh kan. Tahu-tahunya bukan saja harus tempat turun lagi, tidak ada di bukit, di bawah, tahu-tahunya enggak lama. Setengah tahun atau 2 bulan tahu-tahunya meninggal dunia. Lihat, perhitungannya mana tadi? Pengen menikmati gak bisa. Tapi yang urusan dengan Allah, lihat Allah yang maha kasih, yang didapat adalah kebahagiaan di dalam keabadian nanti di surga. Maka sungguh telah merugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, artinya apa? Adanya hari akhir. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghdatan, maka di saat sudah datang masanya, kiamat itu datang. Tiba-tiba, kiamat itu ada 2 model. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro nanti. Kiamat kubro itu siapapun harus sirna waktu itu. Dan kiamat sugro itu adalah kiamat untuk diri kita sendiri. Artinya sugro dengan kubro itu natijahnya sama. Kamu sudah tidak bisa beramal baik sudah. Kubro hancur semesta ini. Sughra, matinya diri kita. Sudah enggak bisa. Berakhir. Yuk. Kalau sudah kiamat sughra, kiamat datang untuk kita, mati. Apa yang bisa kita handalkan dari dunia ini? Mana kebun yang penuh dengan buah-buahan itu sudah enggak berarti lagi. Makanya kiamat sughra hasilnya sama dengan kiamat kubra. Artinya apa? Sudah tidak ada waktu untuk kamu beramal. Dan itu kan datangnya tiba-tiba. Kenapa dikatakan tiba-tiba itu? Lebih dekat daripada khayalan kita. Orang yang sakit sudah katanya mau mati itu masih berharap panjang umur. Padahal sudah ngap-ngapan. Jadi yang namanya kematian ternyata datangnya lebih dekat daripada angan-angan kita. Kita masih mau ngomong kepada anak kita, tolong aku mau pesan kepada anakku kalau sudah datang kasih tahu saya. Iya pak, anaknya belum datang sudah mati, belum nyampe kenapa-apa. Dan terlambat banyak angan kita sudah pas sana, kematian sudah datang. Maka dikatakan baghtah. Memang yang namanya kiamat kubra mungkin masih panjang ketemu dengan kita. Anggap saja, sekarang ribut urusan kiamat, hari kiamat 1500 tahun. Jangan bahas masalah begitu. Pikir kiamatmu sendiri, esok saja bisa tiba kok kamu mikir hari kiamat yang. Hari kiamatmu sendiri itu besok sudah tiba. Apa artinya dunia itu kalau tahu umurnya 5000 tahun lagi? Memangnya kamu bakal hidup 5000 tahun? Tigiri hidupmu itu loh sendiri. Kapan kamu akan mati? Berapa umurmu sekarang? Biarpun umurmu masih muda, banyak orang mati muda. Bahkan kalau disurvei, orang yang mati umur 70 tahun ke atas lebih sedikit dibanding yang 70 tahun ke bawah. Banyakan mana coba? 70 tahun ke atas sama 70 tahun ke bawah survei ini. Yang paling banyak mati mana? 70 tahun ke bawah. Baik. Kematian bisa datang sewaktu-waktu. Nih. Kalau lu setelah itu baru yang enggak memikirkan tentang akhirat. Tiba-tiba datang kiamatnya tadi. Apakah kiamat untuk dirinya sendiri, kiamat sughra atau kiamat kubra? Bahkan jangankan kok kiamat, sebelum kiamat saja ada saat tidak berguna lagi amal, tidak berguna lagi tobat, yaitu di saat matahari terbit dari barat. Enggak berguna lagi. Kiamat kubra ada saat tidak berguna tobat, yaitu di saat matahari dari barat. Ada kiamat sughra, kematian ada saat tobat tidak bisa diterima, yaitu kalau sudah nyawa ada di tenggorokan. Innallaha yaqbalu tobatal 'abdi ma lam yughir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Kalau di tenggorokan tuh langsung pengen tobat, kenapa? Kelihat neraka kalau itu ahli neraka. Kelihatan tuh. Nah, sebelum datangnya ini hendaknya baik. Harta adalah harta baik, harta halal di tangannya orang baik. Coba. Apa yang bisa Anda fahami dari makna singkat dari Nabi itu? Sebaik-baik harta adalah harta yang halal di tangannya orang soleh. Harta soleh, fiyadi rajulin soleh, di tangannya orang soleh. Hartanya halal, dimiliki oleh orang yang benar. Tidak ada orang fakir. Tidak ada pondok macet bangunannya. Tidak ada usaha karena. Tapi coba harta melimpah, harta halal, tapi rojulnya tidak soleh. Lit. Begitu jadi. Jadi dunia ini adalah bisa dijadikan tangga. Maka jadikan dunia itu akhirat. Kapan dunia itu menjadi akhirat? Tahu tujuan tadi. Jadi anak itu bermain itu mesti ada tujuan. Kalau Anda main apa saja harus ada tujuan. Permainan itu harus ada tujuannya. Orang dulu kalau buat mainan mulai dari suku-suku Batok sama Bak Sodor, terus apa lagi, Petak Umpet, itu harus ada maknanya dong, ya. Mau cerita mainan di sini? Sudah tahu dunia mainan, cerita mainan lagi. Kalau kita main, maka untuk mendidik mainan anak-anak, main merapikan, itu mainan tapi ada tujuannya, sampai dia mahir di dalam merapikan perabot rumah tangga. Jadi mainan itu bisa sampai pada tujuan kalau orang sadar kalau itu mainan. Kalau tidak tahu, kalau sadar itu mainan, ya bak sodoran terus hidupnya, main boneka terus hidupnya. Main kelereng terus hidupnya karena tidak punya tujuan. Maka ayo kita fahami dunia ini adalah lahwun, laibun wa lahbun. Agar kita sadar tidak main saja di dunia, tapi hendaknya kita berbuat di dunia adalah punya tujuan, yaitu akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladdarul akhiratul ini untuk menyadarkan di dunia ini adalah tempat bermain. Kekayaanmu adalah berakhir semuanya. Mainan harus kamu tinggalkan. Ada darul akhirah, kehidupan di akhirat itu adalah lebih bagus daripada yang kamu kumpulkan. Tapi lebih bagus bagi siapa? Bagi orang yang sadar, lilladzina yattaqun. Baru yang bisa faham makna ini orang yang bertakwa, bahwasanya akhirat lebih aku utamakan. Kalau tidak ngerti, tidak bertakwa, ya tetap dunia, dunia, dunia, dunia. Afala ta'qilun, wah pakai langsung. Afala ta'qilun, kamu berpikir enggak? Suruh mikir. Suruh merenung ini semua. Dan memang betul, kalau tidak merenung itu bingung orang. Mau mati pun masih sekarat, masih bilang, harta uangku yang di sana masih ada enggak? Mau mati, malaikat sudah di hadapannya. Lihat. Tapi kalau merenung, berpikir. Dunia ini harus kita berpikir, akal. Afala ta'khilun, apakah kamu tidak berpikir menggunakan akalmu? Kau sambungkan dengan hatimu, kesadaran dunia ini akan berakhir. Dunia itu kalau tidak kamu tinggalkan, dia akan meninggalkan kamu. Dan begitulah keadaan dunia. Seenak-enaknya dunia, tidak ada apa-apanya dibanding keenaan di surga nanti. Dan sesakit-sakitnya di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding sakitnya di neraka nanti. Dan seterusnya, berpikir. Maka kalau kita menjadi orang ta'qilun, maka menjadilah kita tattaqun, maka menjadilah dia ahli surga yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya, sambil menunggu para jamaah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, datangnya dari saudari Fitri dari Demak. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya, mohon bantuannya, suami saya menceraikan saya karena saya banyak hutang. Suami saya tidak mau bantu buat bayar hutang. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Suami saya tidak mau? Tidak mau bantu buat bayar hutang. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Apa hukumnya jika demikian? Terima kasih. Suami saya mencari saya karena saya banyak hutang. Hutang. Pertanyaan selanjutnya, suami saya tidak mau saya membayar hutang. Berarti mungkin Anda dicerai karena Anda suka ngutang, lalu suaminya dibebani hutang. Mungkin. Mungkin sekali begitu. Jadi mohon maaf gini. Enggak pantaslah seorang suami mencerai istri gara-gara punya utang. Akan tapi ada istri yang jago ngutang. Sudah dilarang ngutang lagi. Kredit lagi, ngutang lagi, kredit lagi. Bahkan pernah datang kepada kami, ini jawabannya adalah sekaligus contoh. Ada seorang perempuan, Masya Allah, suaminya baik. Mungkin ada di sini semoga. Kalau ada di sini, saya contoh, tidak saya sebutkan namanya. Ini sebuah contoh. Datang ke sini, ternyata suaminya itu sangat baik dengan dia. Cuman perempuan ini punya kebiasaan gaya hidup. Katanya duitnya pas-pasan, tapi saya tahu tasnya tas mahal ini. Bajunya mahal. Saya sudah menyangka ini. Kayaknya enggak benar ini istrinya ini. Menduga saja. Enggak boleh seudon kan? Akhirnya tanya, tau-taunya betul suami itu ngeluh Buya. Iya betul, suami istri saya itu dikit-dikit punya utang. Sudah saya bayari, punya utang lagi. Saya bayari, punya utang lagi. Jago ngutang. Akhirnya saya ancam, ibu kalau utang lagi awas. Sekarang suami bayari, tapi ikrar. Setelah itu tidak usah ngutang lagi. Sampai ditakut-takuti, kalau ngutang gimana? Ya sudah, kalau ngutang nanti Buya akan ambil keputusan. Mungkin akan beres semuanya. Takut rupanya, enggak ngutang, akhirnya balik senyum-senyum dia akhirnya. Memang kadang-kadang ada perempuan yang kumpulan sama ini, kenal kredit panci. Suami suruh bayari, kredit ini, kredit itu, kredit ini, kredit ini. Nah ini. Jadi karena yang bertanya perempuannya, maka saya koreksi diri. Siapapun yang bertanya, biasanya saya ajak koreksi diri. Jangan buru-buru nyalahkan pasangannya dulu. Kalau ternyata yang tanya laki-laki dulu, saya ingatkan. Baik. Kedua adalah seorang suami tidak pantaslah mencari istri gara-gara dia punya utang. Kecuali memang bandel istrinya enggak patuh. Dibilang jangan ngutang, ngutang lagi. Dan ngutangnya tidak ada gunanya. Kalau ngutang untuk menghidupi anak istrinya yang kelaparan itu wajar. Sangat kurang. Sangat keterlaluan kalau suami di saat seperti itu tidak mau membantu. Misalnya anaknya sakit, masuk rumah sakit. Kemudian suaminya belum punya uang. Akhirnya istri inisiatifnya dia untuk ngutang. Maka ya dibayar bareng-bareng wong anak-anaknya sendiri kok. Tapi yang jadi masalah adalah istrinya jago ngutang enggak ada perlunya. Hanya untuk memperbanyak baju, untuk ganti HP, ganti kalung. Ini adalah problem dan ada model wanita seperti itu. Kalau Anda termasuk yang bertanya termasuk wanita seperti ini, Anda tobat dulu. Anda benah diri dulu. Baik, karena Anda bertanya. Kalau Anda memang orang benar misalnya ngutang Anda karena hajat, maka suami Anda adalah salah, tidak benar. Mencari istri gara-gara punya utang, apalagi utangnya adalah untuk kepentingan bersama. Tapi Anda harus dalam utang piutang ini musyawarahlah. Jika ternyata yang membayar harus suami, Anda harus bicara dengan suami. Jangan dikit-dikit utang-utang. Kemudian harus tahu juga Anda, seorang suami itu tidak wajib membayari utangnya sang istri, begitu juga istri tidak wajib membayari utangnya sang suami. Enggak ada. Kalaupun ada ternyata membayar itu adalah istri yang baik, tolong menolong. Misalnya istrinya punya utang, lalu suaminya punya gajinya tinggi. Akhirnya apa? Ya sudah saya bayar, itu wajar. Tapi tidak wajib dong. Wong orang lah, wong dalam bisa hak pada manusia orang lain. Jadi orang lain istri adalah karena ikatan, akan tapi urusan utang piutang sendiri. Bukan berarti setiap istri yang pinjam uang lalu suami wajib membayar. Wah, ini nyungsep suami nanti. Atau sebaliknya. Suami punya utang, tentu dibebankan ke istri, enggak ada itu semuanya. Jadi asal tahu bahwa saja, istri kalau punya utang, suami tidak wajib bayari. Istri kalau punya utang, suami tidak wajib membayar. Begitu juga suami yang punya utang, istri tidak wajib bayar, masing-masing urusan begitu. Hartamu wahai suami adalah hartamu. Hartamu wahai istri tetap hartamu. Enggak boleh dicampur aduk dalam urusan begini. Hak dalam Islam harus dijaga. Bukan mentang-mentang seorang istri telah menikah dengan seorang suami, hartanya lebur miliknya suami, enggak bisa. Atau miliknya seorang suami setelah menikah dengan seorang perempuan, harta suami milik istri. Jangan sampai seorang istri berkata, bang hartamu, hartaku, enggak begitu. ini curang ini istri. Jadi, enggak begitu. Baik, jadi kesimpulannya adalah, kalau memang kesalahan di Anda, Anda mungkin utang seenaknya sendiri, mungkin suami Anda juga takut utang Anda berat dan Anda tidak bisa nasihati, sangat wajar dan sah-sah saja seorang suami kalau mencerai seorang istri yang tidak patuh, apalagi di saat ada sangkut pautnya dengan urusan orang lain, karena nanti semakin besar kesalahannya. Maka itu pendidikan. Tapi kalau Anda tidak salah, maka suami Anda zalim. Mencerai istri gara-gara dia punya utang. Apalagi jika utangnya adalah untung-untang untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak, kebutuhan-kebutuhan pokok, karena kelemahan seorang suami di dalam bernafkah, gara-gara istri punya utang lalu cerai, pasti dia zalim dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua datangnya dari saudari Maimunah dari Cirebon. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya, selama 4 tahun saya telah meninggalkan suami karena saya bekerja sebagai TKW. Apakah saya harus menikah lagi dengan suami saya itu, Buya? Baik. Pertama, Anda harus banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Anda meninggalkan seorang suami, kewajiban Anda adalah dekat dengan suami. Pertama, minta ampun yang banyak. Yang kedua, minta ampun kepada suami. Karena minta petunjuk, kan? Nah, minta petunjuk di sini. Minta ampun, minta maaf kepada suami sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, bercita-citalah untuk segera pulang dan dekat kepada suami. Dan dikodok selama ini, kurang pengabdiannya kepada suami, harus disempurnakan waktu kembali. Ini nasihat dulu. Karena ada sebagian wanita itu adalah, karena nuruti egonya, sehingga harus meninggalkan suami. Bukan karena kurang, tidak harus kurang-kurang benar deh. Hanya karena ambisinya mungkin punya, pengen punya mobil, punya motor, punya ini, sehingga harus meninggalkan suami. Tapi ada juga yang kita temui yang pergi ke luar negeri sana memang karena betul-betul dia ingin bebas daripada bencana, terjerat riba, utang, dan macam-macam. Ada yang niatnya baik. pergi ke luar negeri sana, tidak semuanya adalah niatnya tamak dunia, kami tahu itu. Tapi siapapun Anda, baik niat Anda baik ke sana atau niat Anda hanya untuk mengumpulkan dunia, tetap nasihat kami adalah kebersamaan harus Anda utamakan. Jangan biasa target di dalam menyelesaikan masalah adalah dengan berjauhan. Kadang dikit-dikit, ada seorang menikah, datang kepada kami, Buya insya Allah bulan Safar ini saya mau menikah. Dan insya Allah setelah menikah bulan Maulid kami akan pergi ke Jepang, istri saya pergi ke Kuwait. Ah, kamu ini gila kayaknya. Ajib, ini benar kamu ngomong begini? Jadi belum nikah, merencanakan nikah, sudah merencanakan berpisah, sakit. Kamu itu sakit, coba sadar. Nah ini, kadang-kadang perlu kesadaran. Berapa sih harganya bermesraan dengan seorang suami? Gaji sebulan? Kalau Anda mencintai, enggak bisa. Bagaimana rasanya di saat Anda memandikan anak kecil Anda? Hei, yang di Hong Kong, yang di Kuwait, yang di Korea. Saya senang, saya akan provokasi Anda agar pengen cepat pulang, Anda bahagia. Rizki banyak insya Allah, amin. Tetap saya akan selalu begitu. Karena kami rindu Anda bahagia di rumah. Supaya tidak ada fitnah. Karena jauh ini di samping itu ada nanti bahaya fitnah. Godaan. Suami yang ada di rumah dia manusia biasa. Semoga suami-suami Anda yang ada di Hong Kong, di Kuwait, di Korea. Suami Anda semoga suami yang beriman. Ngerti berjauhan dengan Anda. Dia hanya iktikaf di masjid. Ngaji dengan para ulama. Menjadi tim dakwah. Tapi pun demikian Anda harus tetap pulang. Na'udzubillah kalau orang tidak punya iman. Hanya dapat duit. Apa yang bisa dilakukan? Dosa. Apalagi urusan kebutuhan syahwat mengalahkan kebutuhan makan. Kebutuhan syahwat mengalahkan kebutuhan makan. Mengerikan. Nah, adapun ini nasihat. Kami tidak akan langsung memberikan jawaban, kami lebih berikan nasihat. Dan kami selalu berdoa untuk saudara-saudari khusus yang ada di luar negeri sana. Semoga Allah mudahkan rezeki Anda di negeri sini. Sehingga Anda segera pulang, semoga Anda bisa kumpul dengan keluarga, asana, kerabat, bisa melihat anak, mendidik anak dengan benar, sehingga Anda benar-benar menuai kebahagiaan yang sesungguhnya. Di dunia sudah indah, menuju kebahagiaan di akhirat. Adapun masalah pernikahan, biarpun Anda 100 tahun di luar negeri, selagi belum dicerai oleh sang suami, tetap tidak jatuh cerai. 100 tahun, masih hidup atau masih? Apalagi cuma 4 tahun, Anda adalah istri yang sah bagi suami Anda, maka dari itu berpikirlah untuk menyempurnakan hubungan suami istri, artinya hubungan antara suami dengan istri, pengabdian, pengorbanan, dan seterusnya. Berpikirlah untuk kembali, wahai anak, wahai saudariku yang solehah, berpikirlah untuk kemuliaan. Anda bertanya ini semoga memang karena Anda ingin tahu hukum. Bukan Anda bertanya ini karena ada niat buruk di balik itu semuanya. Semoga Anda bertanya ini karena Anda ingin tahu hukumnya, bukan bertanya karena niat buruk. Sebab ada wanita yang masih punya suami di Indonesia, ada di luar negeri, sempat tempat menikah lagi. Alasannya karena apa? Sudah lama berpisah dengan suami. Itu adalah zina haram. Semoga Allah menjaga Anda, menjaga kita semuanya dari segala kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Bagaimana jamaah bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya mengenai amalan orang yang sudah meninggal. Kami pernah menyaksikan ada ahli waris datang ke musola dekat rumah kami, bahwa ahli waris ini menyampaikan amanat orang tuanya untuk sebagian rezekinya untuk renovasi musola. Kebetulan amanat orang tua ini dilaksanakan oleh anaknya dan musola direnovasi dengan sebaik-baiknya. Dan dia pernah mengatakannya waktu orang tuanya masih hidup. Mohon kepada pengurus musola, mohon doanya, mudah-mudahan amalnya diterima dan dimaafkan kesalahannya. Dia berpesan demikian. Apakah amalan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu saja Bu ya. Masya Allah. Niat baik dari seorang Muslim mukmin seperti itu adalah niat yang mulia. Itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat baik. Insya Allah dia termasuk orang yang senang berbuat baik waktu masa hidupnya. Kemudian dia terasa dekatnya ajal, lalu dia berpesan, namanya wasiat. Wasiat adalah akan memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk dilakukan setelah mati, tapi pesannya waktu masih hidup. Namanya wasiat. Harta itu akan berpindah kepada orang lain, ada 3 model. Dari orang hidup, namanya hibah. Orang hidup dibagi orang hidup, dibagi setelah mati namanya waris. Tapi pesannya masih hidup untuk dibagi setelah mati namanya wasiat. Nah, ini termasuk jenis wasiat. Lah, wasiat itu ada 2. Wasiat untuk ahli waris atau wasiat bukan untuk ahli waris. Musola, masjid, pesantren bukan ahli waris. Riwayat dari Nabi, la wasiata liwarisin. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Kalau saya wasiat harta maksudnya. Kalau wasiat pesan-pesan pekerjaan lain. Wasiat, la wasiat liwarisin. Saya tidak sah kalau saya berwasiat harta, saya berikan kepada salah satu anak saya, tidak sah. Kecuali yang saya wasiatkan kepada anak untuk anak saya tadi, ada 2 syarat. Yang pertama, semua ahli waris saya nanti, yang mewarisi saya nanti, harus 7. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi pada dasarnya adalah hadis ini tetap diterapkan dalam mazhab Syafi'i. Enggak ada waris. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau wasiat kepada ahli waris, syaratnya 2. Semua setuju dari, karena ahli waris sudah mendapatkannya, enggak usah pakai wasiat sekalipun. Ternyata dapat tambahan dengan wasiat, maka semua keluarga harus setuju. Kalau ada yang tidak setuju, enggak sah bagian yang tidak setuju. Yang kedua adalah wasiat tersebut tidak lebih dari 1/3. Baik, ini ahli waris. Musola bukan ahli waris. Nah, kalau ada orang wasiat tolong renovasi masjid atau musola, bangunkan pondok. Maka biaya pembangunan pondok itu nanti dilihat. Kalau wasiat bukan untuk ahli waris, itu 1/3 yang hendaknya dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Kalau memang biaya renovasi itu tidak sampai 1/3 atau paling banyak 1/3, langsung dijalankan dan sah. Tapi jika ternyata biayanya lebih dari 1/3, lebihnya ini harus persetujuan ahli warisnya. Saya tidak ngerti berapa biaya renovasi dibanding harta yang ditinggal ini berapa. Kalau biaya renovasi itu lebih dari 1/3, lebihnya itulah yang harus mendapatkan izin dari ahli waris. Tapi kalau biaya renovasi itu hanya 1/3 dari harta warisnya, maka langsung jadi dan beres. Itu jadi amal baik yang terus akan dirasakan di saat beliau di alam barzah hingga dibangkitkan nanti di padang mahsyar hingga sampai surga Allah. Insyaallah, wallahu a'lam bissawab. Baik, kepada jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara saya menyimpan uang pembelian udah hampir 1 tahun, Bu. Menyimpan uang pembelian. Pembelian. Iya, dia seorang pedagang. Ada orang beli pagi-pagi, jadi belum ada kembaliannya. Jadi sudah menyimpan hampir 1 tahun. Orangnya enggak ada. Nah, enggak tahu, yang belinya juga enggak kenal namanya orang beli ya, Pak. Terus yang keduanya, ada pedagang menitipkan dagangannya. Enggak tahu orangnya hilang. Dagangannya sudah berbulan-bulan enggak kembali lagi itu. Uang nyimpan lagi, jadi menyimpan uang dagangan orang lain sama menyimpan uang pembelian dari orang lain. Bagaimana Buya supaya kami terhindar dari kewajiban hutang? Baik, Masya Allah. Akan itu hutang. Yang perlu ditumbuh suburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah yang perlu ditumbuh suburkan di hati. Yang perlu ditumbuh suburkan di hati seorang hamba adalah itu tadi, rasa takut membawa hartanya orang, itu istimewa. Sehingga sampai perlu bertanya, gimana ini? Barang dagangan atau ada orang kembaliannya saya simpan, kan takut bawa hartanya orang, itu iman. Ada orang duitnya orang leb leb leb leb leb leb, na'udzubillah. Ini urusan kembalian saja dipikirin, itu iman. Ini bukan harta saya, kembalian 25.000. 5.000 bukan milik saya. Kalau saya mati, jangan-jangan diwaris oleh anak saya takut. Dagangan, titip apa? Baju atau titip apa? Tak taunya apa? Sudah kejual, duitnya ada, orangnya lupa ini. Bagaimana ini? Iman harus selalu hadir. Maksudnya, selagi bukan duitku, tidak boleh aku nikmati. Itu dulu. Kemudian solusinya bagaimana dengan harta ini? Anda cari, enggak ada. Enggak ketemu orangnya, enggak ingat. Baik, harta ini bukan milikmu. Selagi ini bukan milikmu, kalau tetap ditumpuk di situ, kalau Anda mati, siapa yang mewarisi? anak. Berarti Anda telah memasukkan barang haram ke mulut anak-anak, Anda dosa. Maka pinggirkan selagi itu bukan duitmu. Termasuk yang ngurus pondok, hati-hati. Nanti duit pondok disimpan dulu, dipikir istrinya waktu meninggal, dipikir duitnya. Kan bahaya, diwaris jadinya. Hati-hati, makanya ngurus pondok harus waspada ini. Yang ngurus yayasan, ngurus masjid. Duit masjid dititipin, taruh di saku, pulang ke rumah mati. So, istrinya seneng, wah dapat rezeki, padahal duit masjid, hati-hati. Nah, gimana agar saya terbebas dari dosa? Yang jelas tujuannya adalah agar itu tidak masuk ke mulut anakmu kalau engkau mati sewaktu-waktu. Dan juga agar tidak masuk ke mulutmu sendiri barangkali kamu butuh sewaktu-waktu. Ini dipinggirkan, sisihkan ini 100 ribu sama 200 ribu. 100 ribu adalah kembalian, 200 ribu adalah hasil jualan dagangan seseorang. 300 ribu berarti. Anda cari orangnya, tidak ada ketemu orangnya. Maka dua pilihan. Satu, Anda titipkan kepada orang terpercaya, hakim, khalifah. Misalnya di situ ada Umar bin Abdul Aziz. Anda percaya kan kalau Umar bin Abdul Aziz? Yang lain, wallahualam, kan? Anda bingung mungkin ya. Mungkin ini ada Umar bin Abdul Aziz misalnya. Khalifah, ini ada uang kembalian milik saya di tempat saya ini. Tadi saya tidak tahu orangnya, pokoknya saya tidak mau. Lepas. Tapi tidak ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bingung nyarinya. RT kita insya Allah bisa dipercaya, RW percaya, presiden kita insya Allah bisa percaya. Insya Allah semuanya. Kita doa semoga bisa dipercaya. Baik, ah ribet. Gimana nyerahkan duit 300 ribu ke presiden? Atau Pak Bupati repot banget. Gimana caranya? Sudahlah, sekarang begini saja. Anda infakkan. Anda sedekahkan ke masjid, pondok, Anda niatkan untuk orang tersebut. Selesai. Yang penting terlepas dari tangan Anda. Tapi ingat, di saat Anda memberikan uang tersebut ke tempat infak, Anda dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau seandainya sampai Anda mati kok orangnya enggak ketemu, Anda tidak dosa karena duit sudah tidak di tangan Anda dan tidak diwarisi oleh anak Anda. Anda dapat pahala. Tapi ingat, di saat Anda masih hidup, tak taunya kok yang punya datang, Anda wajib ganti. Ganti tapi tetap dapat pahala. Lumayan, saya sudah sedekah 300 ribu, tinggal saya ganti atau minta maaf. Intinya adalah jauhkan harta itu dari tanganmu. Takut Anda makan dan takut dimakan anak-anak Anda. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Bismillah. Tutup dengan doa, besok jangan lupa majlis Ahad. Ada beberapa pengumuman. Masya Allah, mohon didoakan semoga Dafur segera punya kendaraan khusus. Alhamdulillah untuk parkir sudah mulai, Anda lihat. Hari besok insya Allah sudah bisa dipakai ngaji. Belum ya, masih ada panas ya. Untuk mobil, lumayan mobil pondok bisa terlindung. Itu hamba Allah juga yang Allah kirim. Itu berkat doa semuanya ini. Doa panjenengan semua, doa para hadirin, hadirat, para pemirsa. Allah mengirim hamba Allah yang membuat ini. Doanya yang kenceng, bangunan situ loh, gede itu. Berapa miliar gitu loh, doanya kenceng ya. Doa yang serius. Kayaknya doanya kurang serius ya, untuk doanya saya. Doa-doa nih, biar serius ini, biar cepat. Ah, di surga datang untuk bangun, sebelah itu ada tanah kosong. Karena pengen tahun ini kalau bisa lengkap, bangunan sudah full di sini. Karena tahun ini kita juga akan sudah, kita akan pindah membangun di Pancalang. Kita pengen bangunan yang asri, luas, mungkin karena pembangunan tanahnya sudah luas, mungkin desainnya, apa namanya, lebih set plan-nya lebih bagus, tata letaknya lebih bagus lagi dah. Ini kan tata letaknya hancur-hancuran, bukan salahnya insinyurnya, karena rezekinya tanah kayak kereta api panjang, ini kan panjang dari sini rumah pesantren panjang kayak kereta itu. Nah, untung desainnya ini masih bayang. Kalau yang bermasalah adalah kamar mandinya sana, rumahnya sana, setengah kilo nanti ada becak di sini nanti. Ini masih ini. Setelah itu dapat tanah sebelah, maka desainnya seperti ini. Makanya tanah yang paling ujung sana agak dapat langsung banyak, maka agak bisa insinyurnya, desainnya bisa lebih manis. Mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga bisa membangun di sana. Jangan tanggung-tanggung ahli surga yang plung langsung ke surga gitu loh. Orangnya ahli surga, nanti Allah pilih, tenang aja siapa yang dipilih. Ya Allah kirimkan ahli surga. Amin. mau enggak jadi ahli surga? Cukup mau tok gitu? Doanya tadi gimana? Ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membangun, makanya bangunlah anda semuanya jadi ahli surga, atau anda doa yang kenceng nanti Allah akan kirim ahli surga. Termasuk naik ke atas ini, pondok putri juga kurang, ini akan dinaikkan di atas, ini adalah tidak terlalu banyak, hanya mungkin butuh kurang lebih 800 atau 1M untuk naikkan di atas. Kemudian kalau bangunan situ besar, tapi ketahuilah Allah Maha Kaya. Coba anda lihat, bangunan sebanyak ini, lihat, ini karena doa-doa semuanya itu. Enggak pernah pusing kita, enggak pernah bingung di semuanya. Ya. Dan bantuan yang kami inginkan adalah bantuan dari kocek kaum muslimin. Maka yang punya akses, punya jalan menuju pemerintah, tidak usah anda sibuk repot mencari bantuan dari pemerintah. Pemerintah biar benerin jalan saja, agar nanti lebaran enak jalannya, itu saja. Enggak usah bangun pondok Al-Bahjah ya. Jadi yang punya link ke pemerintahan tidak usah ngurusi, tidak usah mencari bantuan ke pemerintah, tidak. Kalau anda ingin bantu pondok sini, anda komunikasi, anda sampaikan kepada saudara-saudara yang lain agar mereka mau berjuang, itu lebih kami senangi. Enggak usah ngelobi ke pemerintahan. Pemerintah pekerjaannya sangat banyak, yang diurusi teramat banyak. Ini urusan kita pondok ini. Baik. Kemudian gedung APTV semoga segera dibangun, pondasinya belum, niatnya sudah ada. Kemudian juga mobil untuk stasiun radio. Sebab radio cabang sudah banyak punya. Ini kan nenek. Radio cabang itu sudah punya, ada mobil. Bogor sudah ada mobil. Misalnya ini. Untuk pusat, insya Allah. Besok ya, insya Allah. Jangan khawatir yang punya radio. Tenang aja lah. Ini aja insya Allah. Nanti malam majelis di RU. Majelis Minhajul Abidin. Kemudian besok hari Ahad. Di sini jam 1 pengajian putri muslimah dengan Umi. Maulid Akbar 1439 bersama Al-Bahjah. Satu hati di Al-Bahjah. Sudah datang lagi maulid, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk ketemu maulid-maulid lagi untuk mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi setiap saat. Akan tetapi maulid adalah forum silaturahmi pecinta Nabi. Setahun sekali. Tanggal 17 Rabiul Awal, 7 Rabiul Awal, 26 November. Mulai jam 7 pagi sampai selesai. Kemudian ada malam cinta Rasul, Ahad malam Senin, 12 Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 12 Rabiul Akhir, tanggal 31 Desember. Jadi malam cinta Rasul, tanggal 12 Rabiul Akhir. Dan juga kami umumkan, dihimbau bagi yang punya hafalan Quran, sempurna atau tidak sempurna, untuk bisa bergabung dengan tahfidz kita, kita memerlukan guru-guru tahfidz. Karena kita kurang guru tahfidznya. Sekaligus persiapan tahun depan, karena kita juga akan terima santri baru lagi untuk tahfidz anak-anak kecil, maka bagi siapapun yang punya ilmu menghafal Al-Quran atau hafalan Quran, jangan disia-siakan agar lebih manfaat. Itu calon-calon ulama anda ajari. Jadi anda nanti gurunya para ulama. Biarpun anda saat ini hanya penghafal Quran, tapi semakin mulia menghafal Al-Quran adalah mulia, apalagi jika anda ajarkan kepada calon ulama-ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tubridna wa akribna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu. Pandang kami dengan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mohon, mohon, mohon jaga hati kami. Jaga iman kami ya Allah. Tambahkan keimanan kami, keyakinan kami ya Allah. Untuk kami ya Allah bisa beramal lebih baik, lebih banyak di dunia ini ya Allah. Agar kami mudah menjauhi kemaksiatan ya Allah. Jangan sampai kami lupa akhirat biarpun sesaat ya Allah. Kami tidak ingin, kami ingin langkah kami adalah langkah menuju-Mu ya Allah. Kami ingin menjadikan langkah kami, gerak-gerik kami adalah langkah dan gerak-gerik untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Jauhkan langkah kami dari langkah kemaksiatan. Jauhkanlah gerak-gerik kami dari gerak-gerik yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami. Engkau juga yang menguasai mata kami. Engkau yang menguasai lidah kami. Engkau yang menguasai telinga kami. Engkau yang menguasai hati anggota tubuh kami. Maka kami mohon jaga ya Allah. Jauhkan dari sebab kehinaan. Jauhkan dari kemaksiatan. Dan yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Dosa lidah kami. Telinga kami ya Allah. Engkau maha tahu segala kesalahan kami. Engkau maha tahu ya Allah, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Maka kami mohon ampuni dan jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka semua. Ya Allah, sanak kerabat dan saudara kami, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Dan para santri kami, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka ulama-ulama. Anak-anak kami dan para santri, jadikan mereka berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat nanti di akhirat. Kami mohon berikan ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling cintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Maksimum mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.